Badanmu sebagian dunia, tetapi hati dari akhirat. Badanmu sebagian dunia, tetapi hati dari akhirat. Kawan badan adalah udara, dan kawan hati adalah Allah. Hati heran di dalam dunia, senantiasa terlara-lara. Seluruh dunia dan angkasa tak bisa terisi dukaannya. Seluruh dunia dan angkasa tak bisa terisi dukaannya. Dan jikalau kau suka jiwa, kalau muncul rahmat Allah. Sebab rindu dan cinta kan diselamatkan ya. Dan kalau kecintaanmu adalah untuk udara dan tubuh, akan tetap di dalam abu, dalam si dunia dan alam rindu. Jikalau muncul perhasilannya, maka memberikan ilhamnya. Sakti, biar ku berdiam sekarang ini. Kesunyian adalah kunci.